Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, walhamdulillah wa syukurillah nahmadullah ala ni'amihi wa minnatihi lana jami'an wa min dhalika huduruna wa julusuna hadzal majlis al mubarak fi baitin min buyutillah fi masjidina hadza harrasallahu ta'ala. Allahumma amin. Fa insyaallah fi hadhil fursah al mubarakah sa tayyib nuwasil darsana lil kitab al adab al mufrad lil imam al bukhari rahimahullahu ta'ala. Kama jarat al-adah ma'ana, narju mina talabah man yakra'ul hadith alladhi qad darasna fi darsil madhi kismiddinis thalith. Naam. Kumu anak din tiga berdiri semua, coba saya pilih. Mana lagi? Masa cuma satu? Ya. Ada lagi? Din tiga. Masa pada terperangkap dalam ruangan? Din tiga. Hah? Kerja apa? Kelas. Kerja apa itu? Ada kerja? Mark? Kerja ngecat kelas. Oh, ngecat kelas. Ya, enggak apa-apa. Wakilnya saja. Nah, dua orang. Ya, antum berdua. Ya, maju. Nah. Ini anak din tiga. Untuk sementara kasta tertinggi di pondok kita, ya, nah, atau kelas tertinggi di pondok kita. Taib, sudah siap. Nah, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Bishr ibn Muhammad qala haddathana Abdullah qala akhbarana Haywa qala akhbarani Shurahbil ibn Sharik al-Mu'arifi annahu sami'a al-Mu'afiri annahu sami'a Aba Abdurrahman annahu sami'a as-sunabihi annahu sami'a Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Habli, annahu sami'a As-Sunabihi, annahu sami'a Aba Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna da'watal akh fillah tustajabu. Akhuna, ya, tafadhal. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Bisr bin qala hadatsana Bisr bin Muhammad qala hadatsana Abdullah qala ahbarana qala ahbarana Asrah bin Tariq. Qala ahbarana Haywah. Qala ahbarani Surahbil bin Sariq. Al-Ma'arifi. Al-Mu'afiri. Anau sami'a. Anau sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli. Anau sami'a. Anahu sami'a Anna usami'a sunabihi Anna usami'a Aba Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu inna da'watal ahi fillah tustajabu. Baik, masyaallah. Qira'ah al-mujawwadah. Naam. Min akhwain fillah barakallah fi ilmihima wa amalihima. Allahumma amin. Tafadhal ijlisa warji'a. Indal baqin man lam yaqra falyaqra. Masya Allah, ya. Barakallahu fikum fi ilmikum wa amalikum. Allahumma amin. Tayyib nuwasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Salam Al-Bikandi, Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj Abu Abdullah kila Abu Ja'far. Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj Al-Bikandi Abu Abdullah kila Abu Ja'far thiqatun sabtun. Qala haddatsana Yahya ibnu Abi Ghaniyah. Yahya ibnu Abi Ghaniyata. Abu Ghaniyah Al-Khuzai Al-Kufi asluhu Asbahan. Asluhu Asbahan. Sadukun lahu afrad. Naam. Baik. Disebutkan dalam terjemah beliau, beliau ini punya masalah dengan matanya. Jadi penglihatan beliau para kafikum tidak baik, ya, rabun. Qila lahu, ada yang ngasih saran kepada beliau. Dawa'u ainaika tarkul buka. Dawa'u ainaika tarkul buka. Ada teman yang ngasih saran kepada beliau, obat dari kedua matamu yang rabun itu adalah, ya, tidak sering-sering menangis. Nah, menunjukkan beliau sering sekali menangis, barakallahu fikum, terutama ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan ketika muhasabah, introspeksi diri, mengetahui bagaimana dosa-dosa dan yang beliau khawatirkan tentang dirinya. Sehingga beliau sering sekali menangis pada waktu itu. Dan memang seseorang yang menangisnya itu barakallahu fikum, iya, lebih dari kategori wajar, itu memang bisa menimbulkan masalah pada pandangan atau penglihatan, bahkan bisa buta. Ada yang butanya permanen, ada yang butanya barakallahu fikum tidak permanen, ya. Baik. Nah, seperti yang terjadi pada Nabi Ya'qub alaihissalam, barakallahu fikum, saking sedihnya beliau menangis karena kehilangan putra beliau Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga menyebabkan apa? Buta mata beliau. Nah, namun kebutaan itu bukanlah kebutaan yang permanen. Terbukti beliau bisa melihat kembali ketika barakallahu fikum mencium aroma Nabi Yusuf, tayyib, dari pakaian yang dibawa oleh saudaranya yang pulang dari Mesir, barakallahu fikum. Nah, tayyib, iya. Jadi seorang yang terlalu sering menangis akan bisa menimbulkan masalah pada matanya. Karena mata itu butuh cairan, ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau dia kering, barakallahu fikum, itu akan menimbulkan kerusakan, ya, pada bola mata dan saraf-sarafnya, barakallahu fikum. Nah, sehingga temannya memberikan saran, kalau kamu pengen sehat kembali kedua matamu, mbok ya jangan sering-sering menangis. Nah, faqala, maka Yahya bin Abi Ghaniyah menjawab saran dari temannya tadi. Beliau mengatakan, fama khairuhuma idzan. Fama khairuhuma idzan. Kalau saya ini sudah tidak menangis, maka apa kebaikan dari kedua mata ini? Mata yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa kebaikan untuk dua mata yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan kepada kita bagaimana, ya, salafuna saleh pada masa dahulu kala hatinya begitu lembut, barakallahu fikum, begitu gampang untuk, ya, tersulut dalam kesedihan dan tangisan ketika mereka takut kepada Allah jalla jalaluh, barakallahu fikum. Nah, baik, iya, sangat jauh berbeda dengan kondisi mutaakhirin, sebagaimana yang digambarkan oleh mereka para sahabat. Dulu kanu, mereka kalau terjatuh dalam satu dosa, walaupun dosa itu sangat kecil, maka mereka menganggap seperti apa? Barakallahu fikum, memikul gunung yang sangat besar. Ya, berat bagi mereka dosa tersebut. Nah, tapi orang-orang mutaakhirin zaman-zaman akhir dosa yang besar sekalipun mereka anggap sangat remeh. Seperti lalat yang hinggap di hidung kemudian tinggal dikibaskan begitu saja. Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan penurunan ya, kualitas tayyib orang Islam. Nah, bukan Islamnya, tapi yang menurun kualitasnya itu orangnya. Barakallahu fikum. Nah, di mana pada masa lalu mereka sangat takut dengan yang namanya dosa, sangat takut kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang memang unggul, generasi-generasi emas dan berkarakter. Nah, sedangkan masa-masa mutakhirin, apalagi masa kita sekarang, ya, jangankan takut, jangankan bersedih, malah mereka berbangga diri. Ada yang pamer malah, ya, dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Gak ada rasa malu sedikit pun. Nah, menunjukkan sudah dicabut rasa khasyah pada diri orang tersebut. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Qala akhbarana Abdul Malik ibni Abi Sulaiman. Abu Sulaiman ismuhu Maisarah. Abu Sulaiman namanya adalah Maisarah. Tayyib. Abu Muhammad. Abu Muhammad ini kunya untuk Abdul Malik. Ya, Abdul Malik Abu Muhammad bin Abi Sulaiman. Abu Sulaiman namanya Maisarah. Gitu ya. Tayyib. Jadi kunyah beliau Abu Muhammad, nama beliau Abdul Malik, nama ayahnya Abi Sulaiman, ya, kunyahnya Abu Sulaiman dan namanya adalah Maisarah. Barakallahu fikum. Al-Arzami pakai ain, Al-Arzami. Nazala, beliau ini tinggal di Tayyib Janana al-Arzam, Jananatu Arzam bil Kufah, nama satu tempat di Kufah, Irak, namanya Janana Arzam, nama tempat. Arzami ini nisbah kepada tempat. Jananatu Arzam bil Kufah. Fanusiba ilaiha. Sehingga beliau pun dinisbahkan kepada tempat tersebut. Nah, ya. Jadi nisbah itu enggak harus tanah tempat kita lahir, tapi juga bisa dinisbahkan kepada tempat kita tinggal ketika kita sudah lama tinggal di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Entah 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, ya, maka kita bisa menisbahkan diri kita kepada tempat kita tinggal tadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Misal antum sudah lama tinggal di Sidayu, ya. Nah, bisa mengambil nisbah As-Sidawi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nazilan maksudnya nisbah itu karena tinggal lama di barakallahu fikum kota Sidai. Nah. Qila, ada yang mengatakan inna arzam insanun aswadu. Ada yang mengatakan Arzam itu adalah nisbah kepada orang berkulit hitam. Insanun aswad huwa ammu Muhammad bin Ubaid al-Arzami. Nah, huwa ammu Muhammad bin Ubaid al-Arzami. Dia adalah paman dari Muhammad bin Ubaid al-Arzami. Barakallahu fikum. Imma hadza wa imma hadza. Ada yang mengatakan itu nisbah kepada daerah Arzam yang ada di Kufah. Ada yang mengatakan Arzam itu nama warga orang berkulit hitam. Nah, dari Bani Arzam. Barakallahu fikum. Sodukun lahu awham. Sodukun lahu awham. Tayyib. An Abi Zubair, dari Abu Zubair, dikenal dengan Abu Zubair Al-Makki. Abu Zubair Al-Makki, nama beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Ya, Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Asadi Maulahum. Al-Asadi Maulahum. Sadukun. Sadukun. Illa annahu tudallis. Illa annahu tudallis. Hanya saja dia ini dikenal rawi yang mudallis, suka melakukan tadlis, menyamarkan periwayatan. Barakallahu fikum, yaitu sanad. Nah. An Safwan ibni Abdullah ibni Safwan. Dari Safwan bin Abdullah bin Safwan. Bin Umayyah, cucunya Sofwan bin Umayyah, Sofwan bin Abdullah bin Sofwan bin Umayyah, ya, dari Bani Umayyah. Sofwan bin Abdullah bin Sofwan bin Umayyah. Al-Qurashi Al-Jumahi Al-Makki. Al-Qurashi Al-Jumahi Al-Makki. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Qalilul hadith. Dan hadisnya sedikit, tidak banyak dalam periwayatan. Wa kanat tahtahu Ad-Darda bintu Abi Darda, dan Darda bintu Abi Darda, jadi Darda ini nama akhwat, ya. Nah, ada di sini namanya Darda. Nah, Darda termasuk nama yang mushtarak. Ya, bisa dipakai buat cowok, bisa juga buat cewek. Seperti Asma. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Asma itu nama ikhwan bisa, nama akhwat juga bisa. Barakallahu fikum. Namanya Asma mushtarakah. Nama-nama yang bisa dipakai perempuan juga bisa dipakai untuk laki-laki. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, di sini Darda putrinya sahabat Abu Darda itu adalah istri dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, ya. Wa kanat tahtahu Darda. Maksudnya tahta itu istri, ya. Nah, Darda bintu Abi Darda adalah istri beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan menunjukkan Sofwan bin Abdullah bin Sofwan ini bukan sembarang laki-laki, karena Darda ini banyak yang mengincar dan meliriknya. Barakallahu fikum. Nah, dari sisi kesolehannya, ya, dari sisi kecantikannya, sehingga termasuk unggul, ya, wanita unggulan di masanya. Sehingga banyak barakallahu fikum orang-orang hebat, para pejabat yang ingin menikahi putrinya barakallahu fikum Abu Darda ini. Nah, dan ternyata laki-laki yang beruntung mendapatkannya adalah Sofwan bin Abdullah bin Sofwan barakallahu fikum. Nah, lain. Bagaimana kisahnya? Qala qadintu alaihim asyama. Aku pernah mendatangi mereka yang tinggal di negeri Syam. Ya, karena Abu Darda dan istrinya Abu Darda sebagai mertua dari Sofwan barakallahu fikum tinggal di negeri Syam. Artinya dia mengunjungi mertuanya di sana. Fawajadtu Umm Darda fil bait wa lam ajid Abu Darda. Ketika saya sampai di sana, di rumah hanya ada Ummu Darda, ya, ibu mertua, dan aku tidak menemukan Abu Darda, bapak mertuanya. Qalat, maka Ummu Darda bertanya kepada Sofwan, aturidul hajja al-am, apakah pada tahun ini engkau akan melakukan manasik haji? Qultu na'am. Sofwan mengatakan, ya, ya, ji, insyaallah tahun ini saya naik haji. Qalat, nah. Ummu Darda berkata, fadu'ullaha lana bi khairin. Ya. Tolong doakanlah kepada kami, ya, minta kepada Allah kebaikan untuk kami. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaibi. Karena Nabi pernah berkata bahwa doa seorang muslim tayyib, dan di sini masuk juga wanita, ya, muslimah juga masuk barakallahu fikum, doa muslim atau muslimah mustajabah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala li akhihi, untuk saudaranya, bi dhahril ghaib, ai fi ghaibati al mad'uwi lahu, fi ghaibati al mad'uwi lahu. Ketika orang yang didoakan tadi orangnya tidak ada di hadapan, orangnya jauh dari pandangan dan jangkauan. Taib. Au fi sirrihi. Atau dia mendoakannya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, orangnya ada di hadapan dia, tapi dia doakan secara sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Nah, tidak dia keraskan. Li'annahu ablagh fil ikhlas. Kenapa doa ini memiliki kekuatan mustajab? Karena memang lebih, ya, dalam keikhlasannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, terkadang orang yang mendoakan di hadapan kita itu barakallahu fikum, ya, ada maunya. Ya. Ada udang di balik batu. Bisa jadi dia mendoakan kita barakallahu fikum tidak dengan ketulusan. Nah, barakallahu fikum. Ya, walaupun kita yang didoakan tadi tetap berpikiran positif ya. Ketika ada teman yang mendoakan kebaikan di hadapan kita, ya kita apa? Berpikiran positif, barakallahu fikum, niatnya ikhlas dan tulus. Nah, tetapi ya tadi secara kenyataannya ya tadi ada orang-orang yang barakallahu fikum di depan ngomongnya manis. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Mendoakan beginilah begitu, tapi dalam hatinya menyimpan iri dan dengki. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Di belakang dia menikam kita. Di belakang dia barakallahu fikum menjelek-jelekkan kita. Barakallahu fikum. Baik. Makanya doa yang dipanjatkan kepada Allah bi dhahril ghaib itu jauh lebih tulus, jauh lebih ikhlas, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia peluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, barakallahu fikum. Nah, inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diberikan tugas, malaikat khusus memang. Allah tugaskan kullama da'a li akhihi, setiap kali dia mendoakan kebaikan ya untuk saudaranya, kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin, maka malaikat akan mengaminkan plus walaka bimislin, dan engkau juga akan mendapatkan hal yang sama. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Qala falaqitu Abu Darda fis-suqi. Dan Sofwan bercerita melanjutkan kisahnya, aku bertemu dengan Abu Darda, bapak mertua, ternyata di pasar, ya. Abu Darda lagi di pasar. Faqala mithlu dzalika, dan ternyata dia berkata dengan hal yang sama dengan ibu mertua. Sofwan, tahun ini katanya antum mau naik haji. Nggih, Pak, tahun ini insyaallah ya kula munggah kaji. Ya. Nah, ternyata sama. Ya, Abu Darda juga berpesan kalau gitu doakan Pak E sama Bu E ya. Naam, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwa chemistry ya antara suami dan istri ini sangat erat ya. Padahal enggak janjian, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, tapi karena saking kuatnya ikatan di kalangan barakallahu fikum mereka berdua, muncul keinginan yang sama, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, yu'assir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ai yang qulul hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menukilkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yarfa'ul hadis falaysa bimauqufin alaih. Yarfa'ul hadis falaysa bimauqufin alaih. Beliau merofakkan hadis, bukan memauqufkannya. Artinya beliau menyandarkan hadis itu kepada Nabi, bukan dari ucapan beliau pribadi. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Hadis yang sama yang disampaikan oleh Ummu Darda. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik padanya. Yang pertama, fadlu du'ai lil akhil muslim au li ukhtil muslimah bi dhahril ghaibi. Fadlu du'a li akhil muslim au li ukhtil muslima bi dhahril ghaibi. Di dalamnya ada faedah keutamaan mendoakan saudara kita yang muslim atau saudari kita yang muslimah, ya, tanpa sepengetahuan dia dari jarak yang jauh. Barakallahu fikum, kita doakan kebaikan untuknya. Nah, baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil, bayanun anna ba'da al-malaika laha a'mal makhsusatun lahum, bahwa sebagian malaikat itu memiliki amalan-amalan yang Allah khususkan untuk mereka. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya adalah malaikat yang memang secara khusus mengaminkan doa-doa orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, baik, sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, Udu'ullaha ta'ala bi al-suni lam ta'silaha qattun. Udu'ullaha ta'ala bi al-suni lam ta'silaha qattun. Sebagian salah mengatakan, berdoalah kepada Allah dengan lisan-lisan makhluknya yang tidak pernah berbuat maksiat. Maksudnya dengan lisan-lisannya para malaikat. Nah, iya. Bagaimana cara agar kita mendapatkan doanya malaikat? Dengan cara mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Nah, ya, sehingga kalau Anda ada barakallahu fikum tayyib keinginan sesuatu, hajah, cita-cita, barakallahu fikum, dan Anda tahu teman Anda juga punya cita-cita yang sama, maka caranya agar terkabul, doakan teman Anda tadi. Ya, misal Anda punya cita-cita untuk bisa barakallahu fikum belajar, ya, di hadapan para ulama, entah itu di barakallahu fikum Madinah atau di Makkah atau di mana? Mesir atau Yaman, atau barakallahu fikum tempat-tempat ilmu yang lainnya, dan Anda tahu sahabat Anda juga memiliki cita-cita yang sama, maka doakan dia barakallahu fikum untuk bisa mencapai cita-citanya, maka malaikat akan mengaminkan walakah bimislin, Anda juga semoga bisa mencapai cita-cita Anda. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Dan ada tanbih di sini, barakallahu fikum, terkait dengan doanya malaikat. Ya, al-malaika la tu'ammin illa ala khairin. Al-malaika la tu'ammin illa ala khairin. Malaikat itu tidak akan mengaminkan doa seorang kecuali yang baik-baik saja. Kalau kita doa yang baik-baik, malaikat akan mengaminkan. Nah, tapi kalau kita mendoakan kejelekan, malaikat enggak sudi mengaminkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, al-malaika la tu'ammin ala syarrin. Al-malaika la tu'ammin ala syarrin. Malaikat tidak akan mengaminkan doa yang jelek, yang buruk, yang jahat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa hadza min rahmatillahi ta'ala bihima. Wa hadza min rahmatillahi ta'ala bihima. Dan ini termasuk kasih sayang Allah. Jadi malaikat itu hanya Allah perintahkan. Malaikat, kalau hambaku tadi mendoakan kebaikan untuk saudaranya, aminkan. Dan doakan dia juga dapat hal yang serupa. Tapi kalau dia mendoakan kejelekan untuk saudaranya, jangan diaminkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu termasuk bentuk kasih sayang Allah. Bil madu'i alaihi. Wabidda'i aiban. Nah, sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk orang yang didoakan kejelekan. Ya, nah, biar tidak apa celaka, karena yang mengaminkan malaikat. Nah, jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang didoakan kejelekan tadi, Allah berikan tugas yang jelas pada malaikat. Antum cuman mengaminkan yang baik-baik. Kalau ada di kalangan hambaku mendoakan yang jelek-jelek, jangan antum aminkan. Nah, sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk orang yang didoakan kejelekan. Wadda'i aiban. Dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang berdoa. Berdoa dengan kejelekan. Ya, agar dia tidak menyesal karena doa-doanya yang buruk ya kepada saudaranya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada satu kisah barakallahu fikum yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, bisa menjadi contoh kepada kita semua terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, ketika kita disakiti, ketika kita tersakiti, kemudian ada hasrat keinginan mendoakan kejelekan untuk saudara kita. Kemarin yang kita sarankan apa? Lebih baik mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena dalam kondisi mazlum, eman-eman doa mustajabah tadi apa? Kita doakan kejelekan untuk orang lain. Nah, lebih baik kita pakai untuk diri kita sendiri. Atau yang lebih hebat daripada itu, yang lebih kuat lagi daripada itu, dia mendoakan kebaikan untuk orang yang menzolimi dia. Nah, itu ada contohnya. Terjadi pada barakallahu fikum Tayyib Ibrahim bin Adham. Iya, salah satu tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikenal dengan waraknya dan kezuhudannya. Jadi beliau dalam satu masa pernah bertemu dengan seorang ya tentara lah, prajurit perang. Nah, prajurit ini bertanya kepada beliau tentang arah kota atau pasar. Dia pengen mencari keramaian begitu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Entah kenapa sama Ibrahim bin Adham ditunjukkan ke arah kuburan. Ya, nah, ini banyak ihtimal. Bisa jadi karena beliau paham orang ini mau ke kota tujuannya maksiat. Paham ya? Untuk melakukan dosa. Sehingga apa? Disuruh beliau untuk muhasabah ke kuburan. Paham ya? Nah, tayyib. Atau ya beliau ingin membuat orang ini ya introspeksi diri mengingat kematian. Nah, tapi orang ini tidak menangkap pesan tersebut. Ketika barakallahu fikum dia mengikuti arahan Ibrahim bin Adham, barakallahu fikum, ya. Ternyata sampainya ke kuburan. Dia marah besar. Ya, ternyata saya diprank sama kakek-kakek ini kan beliau sudah tua waktu itu. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib. Istuwo ngeprank gitu ya, barakallahu fiikum. Akhirnya beliau melihat tentara ini mendatangi Ibrahim bin Adham, kemudian memukul kepalanya. Pak gitu ya. Wis mbah, wis tuwo, wis ngeprank wong ya kan. Nah, barakallahu fiikum. Tayyib. Sampai berdarah. Beliau jatuh. Barakallahu fiikum. Nah. Tayyib. Kemudian ada orang yang lihat kaget. Ibrahim bin Adham dikampung sama orang tadi. Ya, ditempeleng sama tentara tadi. Ditegur, "Eh, kamu enggak tahu siapa yang kamu pukul tadi?" "Bang, siapa?" "Itu Ibrahim bin Adham." Dan semua orang tahu nama besar beliau. Barakallahu fikum. Nah, wah, akhirnya tentara tadi jadi canggung, enggak enak. Iya. "Nah, maaf Syekh, afwan. Anak enggak tahu tadi kalau itu antum ya, Ibrahim bin Adham." Barakallahu fikum. Nah, baik. Beliau tidak marah, barakallahu fikum, malah beliau mendoakan kebaikan untuk tentara yang ngamprungin beliau tadi, yang memukul kepala beliau. Nah, didoakan kebaikan, barakallahu fikum, untuk tentara tersebut. Iya. Kemudian setelah tentaranya pergi, orang yang melihat tadi sampai heran. "Syekh, kok antum doakan kebaikan? Anak ini kan kurang ajar sama antum." Iya. "Antum ditempeleng sama dia sampai berdarah kepalanya. Kenapa antum doakan kebaikan untuk dia?" Nah, maka ini yang hebat ya. Cara berpikir salaf itu benar-benar enggak umum ya. Seperti keumuman orang. Biasanya kalau keumuman orang, apalagi sudah tua, disikapi kurang ajar sama anak muda, pengennya sumpah serapa ya kan. Nah, barakallahu, pengennya mengutuk itu, barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi beliau memiliki sudut pandang yang berbeda. Beliau mengatakan, "Loh, kenapa saya harus mendoakan kejelekan untuk orang itu? Karena dia barusan memberikan kebaikan kepada saya." Artinya apa? Ketika beliau mazlum, itu kan lo dapat kebaikan. Ya. Nah, dosa beliau bisa dihapuskan, barakallahu fikum. Tayyib, dan orang itu mendapatkan kerugian dengan berbuat zalim. Jadi ketika saya dizalimi, itu saya dapat untung dari dia. Masa dia ngasih untung kepada saya memberikan keburukan kepada dia. Ya, enggak adil menurut beliau. Nah, jadi ya malulah saya. Dia ngasih kebaikan, masa saya ngasih kejelekan. Maka saya berikan juga kebaikan untuk dia dengan doa. Haji. Paham ya? Luar biasa cara berpikirnya salafuna saleh, barakallahu fikum. Nah, dan itu yang perlu kita teladani ya, barakallahu fikum, bagi para talabatul ilm. Nah, barakallahu fikum, sehingga ketika kita dinakalin, ketika kita barakallahu fikum disakiti, nah, pertimbangkan baik-baik daripada mengeluarkan sumpah serapa, doa-doa kejelekan untuk teman kita tadi, ya lebih baik salah satu dari yang saya sebutkan. Imma antum pilih untuk mendoakan antum pribadi, kebaikan untuk diri antum, untuk orang tua, atau yang lebih hebat lagi apa? Antum doakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan. Dengan sudut pandang Ibrahim bin Adham tadi. Karena dia dengan menzolimi tadi, dia memberikan kebaikan untuk kita. Nah, sedangkan kita masa membalasnya dengan doa sumpah serapa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Nah, ada satu lagi faedah yang terluputkan, yaitu talabut doa mimman aradal hajja au al umrata awis safar. Nah, ya, minta doa dari orang-orang yang ingin pergi haji atau umroh atau safar. Nah, jadi kalau ada teman kita yang ingin pergi haji, umroh atau safar, maka termasuk barakallahu fikum ajaran di dalam agama Islam, kita meminta kepada dia ya doa-doa kebaikan. Nah, barakallahu fikum, sehingga ketika kita ada hajah, ada keinginan yang mungkin belum bisa tercapai, ya cobalah dengan cara ini. Minta doanya ya secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ana mohon sama antum ya, jangan doa secara umum. Sebut nama ana ketika antum di hadapan ya Ka'bah. Ya. Ketika antum barakallahu fikum bermunajat. Tayyib. Saat sa'i Safa dan Marwah. Nah, antum sebut nama ana, ini permintaannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu bisa menjadi salah satu asbab keinginan dan permohonan kita terkabulkan. Barakallahu fikum. Nah, dan itu wakil sesuatu yang terjadi. Iya. Nah. Jadi ada cerita dari teman, barakallahu fikum, ikhwan kita, ya, dia punya istri yang divonis barakallahu fikum, ya harus dioperasi dan biayanya cukup besar. Nah, baik. Entah kenapa istrinya bilang, mas daripada uangnya buat operasi eman-eman, kita buat umroh saja. Iya. Nah, yang benar dik. Iya, nanti sakit asudalah. Iya. Baik. Kita coba umroh, minta kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Barakallahu. Akhirnya suami istri pergi umroh, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, menggunakan uang yang tadinya digunakan untuk operasi kemudian dipakai untuk umroh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, ketika umroh tadi suami istri tadi ya benar-benar khidmat ya, menikmati umrohnya tadi dengan riang gembira, bahagia, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Suami istri romantis gitu ya. Nah, barakallahu fikum, umroh bersama, tayyib. Walhamdulillah, barakallahu fikum, setelah pulang dari perjalanan umroh tadi, ya setelah dicek istrinya sehat. Barakallahu fikum. Nah, iya. Dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak lagi membutuhkan, barakallahu fikum, operasi tadi. Nah, iya. Penyakitnya tadi barakallahu fikum bisa hilang. Tayyib. Penyakit itu memang demikian. Barakallahu fikum. Iya. Ketika kita terlalu mengkhawatirkannya dan menakutkannya, ya, dia akan semakin kuat. Nah, tapi ketika seorang hamba itu berserah kepada Allah, barakallahu fikum, ya, meminta kepada Allah dengan kebesaran dan kekuasaannya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk, barakallahu fikum, memberikan kesembuhan dan menghilangkan penyakitnya, barakallahu fikum. Nah, ya, apalagi di situ ada air zam-zam, barakallahu fikum, yang bisa dia minum ya setiap saat, barakallahu fikum. Nah, dan dia gunakan dalam setiap tegukan airnya untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tayyib. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa berangkat ke tanah suci, entah itu umrah atau haji. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Nah. Jangan pesimis, barakallahu fikum, dengan kondisi ekonomi kita. Ya. Karena sekarang itu jalan untuk mereka-mereka yang berangkat umroh banyak, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Karena secara pribadi sendiri, barakallahu fikum, ya tidak menyangka kalau bisa umroh, bahkan sudah dua kali ya. Nah, semoga ini bisa jadi tiga kali, barakallahu fikum. Nah, amin. Tayyib. Ya. Kalau melihat dari sisi ekonomi, ya bayangkan hanya sebagai seorang penjual es teh, ya kan? Lagi viral sekarang penjual es teh, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Jangankan buat untuk barakallahu fikum menabung buat berangkat umroh, ya, tayyib. Untuk keperluan sehari-hari saja ya harus berjuang. Nah, ya bukan keturunan dari orang tua yang kaya, mertua juga bukan mertua yang kaya, ya kan? Nah, jadi ya berjuang barakallahu fikum sendiri. Nah, tayyib. Tapi dengan kemudahan dari Allah, alhamdulillah sudah 2 kali, ya semoga ini bisa 3 kali barakallahu fikum. Terakhir yang maksud saya berangkat yang kemarin, itu jamaah saya yang satu, barakallahu fikum, orang miskin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi bapak ini rajin sekali mengikuti kajian. Ya, barakallahu fikum. Jadi dia pindah-pindah. Itu dia mengikuti kajian itu pakai sepeda ontel. Orangnya tinggal di Sidoarjo. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ada dengar kajian di sini, dia ikuti. Kajian di sini diikuti. Nah, pakai sepeda ontel. Padahal jaraknya cukup jauh, kadang sampai 1 jam, ya kadang 1 jam setengah, barakallahu fikum. Nah, bolak-balik jadi 2 jam atau pakai 3 jam. Nah, pada satu ketika dia enggak nyangka di masjid itu ada sejenis barakallahu fikum door prize gitu ya, bagi jamaah sholat subuhnya itu diberangkatkan umroh. Nah, dan ternyata nama dia yang keluar, terpilih barakallahu fikum untuk bisa berangkat umroh. Di awal ketika dia disebutkan dia yang berhasil, dia enggak percaya ya barakallahu fikum. Nah, masa iya ya kan? Nah, ya sudah dia anggap biasa saja katanya. Nah, sampai ketika dia benar-benar yakin itu ketika barakallahu fikum dia diminta untuk mengurus paspor, kemudian juga tambah yakin lagi ketika perlengkapan umroh itu dikirim ke rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar umroh gratis, tapi juga barakallahu fikum biaya keluarga yang ditinggal, ya, itu ditanggung pihak masjid, plus biaya siswa untuk anaknya. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia di sana juga dikasih uang saku. Ya. Itu benar-benar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, termasuk ada lagi jamaah yang saya yang dua ya, barakallahu fikum. Itu bukan orang kaya juga. Nah, tapi dia kerja sama ikhwan kita yang Masya Allah, barakallahu fikum. Beliau ini bosnya ini ikhwan kita, ya, punya barakallahu fikum kebiasaan untuk memberangkatkan pegawai-pegawainya yang rajin, yang kinerjanya bagus, ya, umroh. Setiap tahun mesti ada yang diberangkatkan, entah 2, entah 1. Nah, 2 orang ini gratis juga dari bosnya yang memberangkatkan. Nah, jadi bukan orang yang berada. Jadi tidak mustahil kalau kita benar-benar memiliki keinginan yang kuat, barakallahu fikum, untuk bisa sampai ke tanah suci. Allahumma amin. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.